Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jemaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di subuh hari yang berbahagia ini dalam kelanjutan pembahasan kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Sebuah kitab yang berisikan tentang surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaih rahmatullah. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang dipaparkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau ini tentang kunci-kunci dari berbagai macam kebaikan. Demikian pula di akhir beliau menyebutkan wa miftahu kulli syarrin hubbud dunya wa tulul amal. Kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, dan kunci dari seluruh kejelekan. Ya. Ini kuncinya nih. Ini sumber dari segala macam kejelekan dan keburukan. Apa itu? Hubbud dunya wa tulul amal. Terlalu cinta dengan dunia, ya. Kemudian panjang angan-angan. Inilah jemaah sekalian yang menjadi sumber kejelekan. Ketika dunia itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, bahaya, ya. Kalau sudah masuk dunia itu ke dalam hati kita, maka orientasinya kita, pikirannya kita, ya bagaimana bisa mengumpulkan dunia itu sebanyak-banyaknya, bisa meraih kegemerlapan dunia itu tanpa memperdulikan lagi dari mana asal kita memperolehnya. Sebagai seorang yang cerdas, sebagai seorang muslim yang pandai, seharusnya menjadikan dunia itu hanya sebatas di tangannya saja. Seharusnya dia memposisikan dunia itu sebagai ladang untuk akhiratnya dia. Ini yang benar. Menempatkan dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang kita untuk kehidupan akhiratnya kita. Tanam di ladang tersebut kebaikan-kebaikan yang kelak nanti kita petik dan rasakan hasilnya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau mengutipkan ucapan seorang penyair Arab dalam mukaddimah beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata penyair Arab ini, Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada hamba-hamba yang cerdik, ada hamba-hamba yang pandai cerdas. Ya. Talaqud dunya wa khaful fitana. Dia ceraikan dunia ini. Ya. Karena takut akan fitnahnya. Takut dia. Ya. Nazaru fiha, dia menengok, dia melihat ke dunia ini. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, maka ketika dia menengok, mencermati dunia ini, ternyata dia menarik kesimpulan bahwa dunia ini bukan tempat untuk hidup selama-lamanya. Ya. Ya kan jawab kalian, cukuplah apa yang berada dari tubuhnya kita menjadi pelajaran buat kita. Gak usah pikir yang jauh dulu. Gak usah ambil pelajaran yang jauh, gak usah. Pikirkan dan ambil pelajaran dari dirinya kita. Coba, yang dahulunya kita muda, yang dahulunya tubuhnya kita masya Allah, yang dahulunya tenaga kita masya Allah, seiring dengan waktu, seiring bertambahnya usianya kita, kan terasa jemaah sekalian uban mulai bermunculan, tenaga enggak sekuat dulu lagi. Pelajaran, peringatan bahwa kehidupan dunia itu bukan untuk selama-lamanya. Makanya jangan kita tertipu dengannya. Jangan, bahaya. Ya. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka dia pun menjadikan dunia itu bagaikan sebuah bahtera lautan yang luas dan menjadikan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh sebagai perahu untuk mengarungi lautan tersebut. Subhanallah. Kita semuanya jemaah sekalian, kita semuanya sadar ataukah tidak sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya jemaah sekalian sadar ataukah tidak sedang melakukan transaksi dalam kehidupannya kita. Transaksi. Transaksi. Maka barang siapa yang beruntung dalam transaksinya tersebut, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merugi, celaka dalam transaksi yang dia lakukan tersebut, maka jangan pernah dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menengok kembali apa sih persiapannya kita? Mari menengok kembali jemaah sekalian dari kelalaian-kelalaian kita selama ini. Wa tulul amal, kemudian panjang angan-angan. Ini luar biasa. Ini termasuk dari senjata-senjatanya iblis. Terlalu panjang angan-angan dia. Gak usah. Ya. Punya perencanaan silahkan, sah-sah saja. Akan tetapi untuk kemudian panjang angan-angan yang kemudian melahirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak beralasan, ya, yang tidak beralasan, ini yang tercela. Panjang demikian perencanaannya. Tahu-taunya besok sudah meninggal. Ya. Jadi hadapi aja jemaah sekalian apa yang berada di hadapannya kita. Hadapi dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Terhadap urusan dunianya kita silahkan konsentrasi, silahkan jalankan dengan sebaik-baiknya. Terhadap urusan ibadahnya kita silahkan. Dan itulah yang seharusnya untuk kita lebih perhatikan. Konsentrasi penuh. Besok kita sudah meninggal, walhamdulillah ada persiapan kita. Dipanjangkan lagi umurnya kita oleh Allah, ya demikian lagi kita perbuat. Lakukan yang terbaik di hari itu. Itu aja resepnya. ya, supaya kita tidak terjatuh dalam tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa hadza babun 'azimun min anfa'i abwabil ilm, dan ini adalah pembahasan yang begitu mulia, termasuk dari cabang ilmu yang sangat bermanfaat, wa huwa ma'rifatu mafatihil khair wasyarr, yaitu pengetahuan tentang kunci-kunci kebaikan dan kejelekan. Lah, bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah kebaikan? Bagaimana kita bisa terdorong untuk melakukan kebaikan kalau kita enggak mengetahui kunci-kuncinya, jemaah sekalian? Kalau kita enggak mengetahui pintu-pintunya, demikian sebaliknya, bagaimana kita bisa menjauhkan dirinya kita, menjaga dirinya kita dari berbagai macam kejelekan, kalau kita enggak tahu bahwa ini adalah sumber kejelekan. Jadi sekali lagi, pengetahuan tentang kunci-kunci kebaikan dan kejelekan itu merupakan bab terpenting, pembahasan terpenting dalam cabang ilmu agama. La yuwaffaq lima'rifatihi wa mura'atihi illa man 'azama hadduhu wa tawfiquhu. Dan tidaklah seseorang diberikan taufik, petunjuk untuk mengetahui dan peduli terhadap perkara ini kecuali mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Penting ini, jemaah sekalian. Ya. Yeah. Fa innallaha Subhanahu wa taala ja'ala likulli khairin wa syarrin miftahan wa baban yudkhilu minhu ilaihi. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kunci dan pintu masuk untuk segala macam kebaikan dan keburukan. Ya, Allah jadikan dari masing-masing kebaikan dan keburukan tersebut pintu dan kunci untuk memasukinya. Kama ja'ala syirka wal kibar wal i'rad amma ba'athallahu bihi wa rasulahu amma ba'athallahu bihi rasulahu wal ghaflata an dzikrihi wal qiyama bihaqqihi miftahan linnar. Ya subhanallah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana Allah telah menjadikan kesyirikan, kesombongan, berpaling dari ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian lalai dari mengingat Allah dan menunaikan hak-haknya, kesemuanya ini dijadikan oleh Allah sebagai kunci untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, kita membahas tentang pintu-pintu kebaikan, ya. Nah, di kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang pintu-pintu neraka dan pintu-pintu kejelekan. Kata beliau tadi, dan Allah telah menjadikan kesyirikan, kesombongan, berpaling dari ajaran Allah sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulnya, kemudian lalai dari mengingat Allah, demikian pula tidak menegakkan dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu Allah jadikan sebagai pintu untuk masuk ke dalam neraka-Nya. Yang pertama tadi apa? Kesyirikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Ya. Dalam artian, kalau ada orang yang terus terjatuh dalam kesyirikan kemudian mati di atas dan dalam kondisi tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang enggak diampuni oleh Allah. Adapun kalau dia pernah terjatuh dalam kesyirikan dalam kehidupannya, kemudian dia belajar, Kemudian dia mendengarkan, ternyata enggak boleh. Dia bertobat. Itu terampuni insyaallah taala. Jadi orang-orang yang tidak terampuni di sini kata para ulama adalah orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Subhanallah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Difonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dan kondisi dia menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tipe-tipe manusia seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam nerakanya. Subhanallah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, barang siapa yang wafat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, maka beruntung. Beruntung, dan seharusnya kita mempertebal rasa syukurnya kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita dikenalkan dengan dakwah tauhid ini. Kita dikenalkan dengan sunnah ini. Kita dikenalkan dengan Islam ini. Alhamdulillah. Jaminan tuh. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelanjutan dari hadis yang tadi, wa man laqiyahu wa huwa yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia masih beribadah meminta kepada selain Allah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngapain percaya sama dukun-dukun, percaya dengan paranormal, ngapain? Mereka itu makhluk sama dengan kita. Ya jamaah sekalian. Ya. Kalau mereka memang benar mengetahui perkara gaib, kalau memang benar, tentu mereka tahu tuh kapan ajalnya mereka tiba. Jadi ini nih, ada sebuah diskusi, terjadi penelponan, dialog antara Syekh Al-Albani alaih rahmatullah dengan seseorang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Lihat ini cara mematahkan mereka ini. Cara mematahkan argumennya tukang-tukang sihir, paranormal, dan orang-orang yang mengetahui perkara gaib. Ya. Lihat bagaimana kepandaian para ulama. Syekh Al-Albani alaih rahmatullah ketika berbicara dengan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib tersebut, Syekh Al-Albani memancing. Kata beliau, saya memiliki soal, saya memiliki pertanyaan untuk saya ajukan kepada kamu. Lihat, ya. Yang orang yang mengaku mengetahui perkara gaib ini mengatakan apa? Silahkan ya Syekh. Ya, lihat, katanya silahkan Syekh. Silahkan sebutkan pertanyaan kamu itu. Dari situ Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah langsung menutup pembicaraan dan dialognya. Ya. Kata Syekh Al-Albani, sekiranya kamu mengetahui perkara ghaib, tentunya kamu enggak bertanya kepada saya. Ya, seharusnya kamu sudah tahu pertanyaan yang saya akan ajukan tersebut. Dipahami jemaah sekalian? Ya, sekiranya kamu tahu perkara ghaib, seharusnya kamu enggak bertanya kepada saya. Ya, akhirnya terdiam orang tersebut. Subhanallah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin untuk mengenal Islam ini dengan benar, untuk meninggalkan perkara-perkara kesyirikan yang masih tersebar luas di tengah masyarakatnya kita. Makanya jemaah sekalian, diingatkan kembali apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah dalam salah satu kitab beliau, bahwa ketika kita melihat masyarakat yang terjatuh dalam kesyirikan, maka hendaknya paling sedikit ada dua perkara yang timbul di hati kita, di pikiran kita. Yang pertama, hadirkan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau lihat masyarakat yang bergelimang dalam kesyirikan dan kemaksiatan, hadirkan, besarkan rasa syukurnya kita kepada Allah. Walhamdulillah ya Allah, kau selamatkan saya. Ya kan? Harusnya kita bersyukur jemaah sekalian. Apa jadinya kalau kita juga enggak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala? Apa jadinya kalau kita tenggelam dalam kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkara yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika melihat tersebarnya kesyirikan dan kemaksiatan di tengah masyarakat kita, maka hendaknya kita pun semakin bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Harus bersemangat kita. Ya, jangan lagi kita rela hidup dalam kebodohan dan kejahilan terhadap urusan agamanya kita. Jangan pernah rela. Terus kita mengambil bagian dan porsi untuk menuntut ilmu agama sesuai dengan keadaan kita. Kalau enggak mampu setiap harinya untuk belajar, ya minimal ya dalam sepekan itu ada hari-hari kita yang kita memang siap untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus ambil bagian jemaah sekalian. Harus, kita semuanya sama di hadapan Allah, memiliki kewajiban yang sama untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Lah itu untuk kebaikan kita juga. Lah itu untuk kebaikan kita juga, keluarganya kita. Ya, itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Itu yang pertama itu, kesyirikan. Banyak dan alhamdulillah sudah sering kita dengarkan. Ya, dalam kajian-kajian tauhid akan arti penting tauhid dan bahaya dari kesyirikan. Ya, syirik pintu untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal kibar, sombong, congkak. Ya. Ini nih sifat iblis, ya. Yang paling pertama mempraktekkan sifat kibar sombong ini ya iblis di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika diperintahkan sujud di hadapan Adam, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Aku tuh lebih bagus dibandingkan dia. Kau lebih bagus dibandingkan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, engkau ciptakan aku dari api. Ya. Dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ya. Ini kias yang paling pertama juga ini. Kias yang dilakukan oleh iblis, mempraktekkan, memperbandingkan sesuatu yang salah. Itulah iblis yang paling pertama kali. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus wahai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Adam. Maka jemaah sekalian hati-hati. Bentuk kesombongan ini beragam. Merasa diri paling baik, paling bertakwa. Ya, hati-hati. Merasa dia lebih ganteng, ya, lebih kaya, berbagai macam bentuk-bentuk kesombongan. Remukkan tuh, lawan, bahaya, bahaya jemaah sekalian. Kalau kesombongan ini masih terus bercokol di dalam hatinya kita, na'udzubillah, sedikit aja, sedikit kesombongan tersebut berada dalam hati kita, ancamannya enggak tanggung-tanggung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam hatinya masih ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Akan masuk surga. Ya subhanallah. Rela kita, mau kita mencontoh dan meniru iblis. Na'udzubillah. Apa juga yang mau kita sombongkan jemaah sekalian? Coba pikir, apa yang kita miliki? Penuh, penuh dengan kekurangan kita ini. Apa yang mau kita sombongkan? Hartanya kita hanya titipan, ketampanan, kecantikan sementara, jabatan, pangkat, ya pun akan hilang. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Al-Fawaid halaman 143 beliau menyebutkan, ya, aslu al-akhlak al-madhmumah al-kibr. Sumber akhlak yang jelek itu adalah kesombongan. Itu sumbernya tuh. Sumber akhlak yang tidak terpuji, sumber akhlak yang jelek terletak pada kesombongan. Subhanallah. Di dalam ucapan yang lain masih sama dalam kitab Fawaid beliau, beliau mengatakan arkanul kufri arbaatun. Rukun kekufuran itu ada empat. Yang pertama al-kibr, sombong. Kibr ini yamna'u al-inqiyad. Orang-orang yang berada di dalam hatinya kesombongan itu akan mencegah dia untuk tunduk, taat, pasrah menerima kebenaran. Ya. Itu bahaya ya tuh. Ya. Maka disebutkan apa? Rukun kekufuran. Itu ada empat. Salah satunya apa? Kesombongan. Orang yang sombong enggak mau mereka, ya, enggak mau menerima kebenaran, enggak mau tunduk terhadap kebenaran ya sesuai dengan definisinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatun. Wahai Rasulullah, nih ada orang nih, ya, yang gemarnya itu memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Ya. Ini hakikat kesombongan. Sang lelaki tersebut, sahabat tersebut menyangka dan mengira bahwa yang namanya sombong itu dengan memakai pakaian yang bagus, sendal, sepatu yang bagus. Diluruskan persepsi tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi menjelaskan tentang arti dan hakikat kesombongan, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah tak kalah kamu menolak kebenaran, wakum tunas eh ihtiqaruhum, ketika engkau merendahkan dan menyepelekan manusia, ya, menolak kebenaran unsur yang pertama, kemudian melecehkan dan merendahkan manusia, memandang sebelah mata saudaranya, ya siapa kita ya akhi, siapa kita ya, siapa kita? Berapa sih amalan kebaikannya kita sehingga kita memeremehkan orang lain? Berapa sih kekayaan kita? Baru dikit. Lihat tuh korun. Bukan hartanya, kunci gudangnya saja gak mampu dibawa dan dipikul oleh beberapa orang manusia. Kuncinya saja. Nah, kita mau sombong apa jemaah sekalian? Ya. Mau apa kita? Justru seharusnya ketika jabatan itu ada, semakin tinggi, ketika harta itu ada, semakin banyak, ya seharusnya kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makin besar hisabnya tuh, makin besar. Tahu yang menjadikan perbedaan masuknya seorang yang miskin dengan yang kaya ke dalam neraka? Tahu jemaah sekalian, tertahan tuh orang-orang kaya tuh. Orang miskin duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya tertahan. Tertahan. Kenapa? Karena hisabnya dia, harta yang dia miliki. Bahkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kita. Ya. Harusnya hadirkan itu dong. Jabatan, harta yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dan lapangkan. Hendaknya menjadikan diri kita semakin khawatir. Menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat di dunia kita bersenang-senang dengannya, kemudian kita halalkan segala cara untuk meraih jabatan tersebut, untuk meraih harta tersebut, penyesalan yang kemudian kita rasakan pada hari kiamat, jemaah sekalian. Bahaya, bahaya menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan, pangkat, harta. Ya subhanallah. Ya, arkanul kufri arba'atun, rukun kekufuran tersebut ada empat. Yang pertama al-kibr, yang kedua al-hasad, kemudian yang ketiga al-ghadab, marah, kemudian yang keempat as-syahwah, hawa nafsu. Empat tuh, sombong, hasad, ya, marah, kemudian syahwat. Ya, hati-hati. Empat dari sifat-sifat yang tercela, yang merupakan sumber dari kekufuran, rukun dari kekufuran. Ya, makanya jemaah sekalian, terkait dengan permasalahan ini pula, ada baiknya kita sebutkan apa sih sebab-sebab, ya, sehingga kesombongan tersebut bisa muncul pada diri seseorang. Ya, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang pertama kata para ulama, inna min asbabil kibr, sesungguhnya dari bagian-bagian yang termasuk dari sebab kesombongan tersebut, al-jahlu billah, karena kebodohan hamba tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan jemaah sekalian? Ya. Orang yang sombong itu, ya karena dia bodoh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia enggak paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sombong itu milik Allah, kepunyaan Allah. Enggak pantas makhluk itu menyandang al-kibri di kesombongan. Enggak pantas. Enggak pantas. Ya. Maka cara untuk mengobati, ya, dari kebodohan ini adalah apa? I'marul qalbi billah, makmurkan dan hidupkan hatinya kita ini akan Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita. Ya. Orang yang semakin paham, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jemaah sekalian, hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kita lemah. Allah yang muliakan seorang hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan hamba-hamba yang dikehendakinya. Kemudian sebab yang kedua, iktirarul insan bimalihi wajahihi wa quwwatihi. Karena ini sebab kesombongan ini, tertipunya seseorang itu dengan hartanya, dengan pangkat dan jabatannya serta kekuatan yang dia miliki. Ini nih, ya, sebab munculnya kesombongan, jemaah sekalian. Tertipu dengan harta yang dia miliki, terperdaya dengan harta, jabatan, dan kekuatan yang dia miliki. Ya, Coba jamaah sekalian, coba renungkan sebentar aja, renungkan sebentar aja. Ya, berapa harta yang kita miliki? Berapa? Dan berapa lama harta tersebut bersama kita? Coba renungkan. Makanya jangan jadi budak-budak dunia. Ya. Jangan menjadi anak-anak dunia, tapi hendaknya kita menjadi apa? Anak-anak akhirat. Hari ini ada amalan, besok ada hari penghisaban. Hari ini kita beramal, besok di akhirat kelak kita akan memetik dan menuai apa yang kita lakukan tersebut. Ya. Pengobatannya, terapinya, al-iman yaqinan bi annal mal yafna wal jasad yabla wad dunya ila zawalin. Gimana cara menerapi ini? Ketika kita tertipu dengan harta kita, jabatan kita, tertipu dengan kekuatan yang kita miliki, katanya pengobatannya al-iman yaqinan. Iman siyakin-yakinnya. Yakini bi annal mal yafna, bahwa harta itu akan sirna. Kata Allah Subhanahu wa taala, sering diingatkan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kamu itu, wahai para hamba-Ku, apa yang berada dan yang dimiliki oleh kalian, yanfad, akan hilang, akan sirna, sirna, akan sirna. Wa ma indallahi baq, dan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatannya, itulah yang kekal abadi. Itulah yang kekal abadi. Ya, yakin siyakin-yakinnya. Tanamkan pengetahuan ini, sadarkan dirinya kita, bi annal mal yafna, bahwa harta tersebut akan sirna. Wal jasad yabla, dan jasadnya kita ini akan punah. Ya. Yang dahulunya kencang, otot-ototnya, masya Allah, tubuhnya kekar, seiring waktu melemah, akhirnya apa? Berujung kepada kematian. Subhanallah. Wad dunya ila zawalin. Dan hadirkan juga yakini bahwa dunia itu akan sirna. Sirna. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Fathul Bari, sumiyatid dunya, dinamakan dunia itu dari kata ad-dunu, dekat. Artinya apa? Lebih dahulu hilang, lebih dahulu sirna. Itulah dunia. Ya, dunia itu lebih dahulu kita jalani, kemudian akhirat. Subhanallah. Ya, makanya jemaah sekalian harus dihadirkan. Masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Jangan jadikan dunia sebagai garis finishnya kita. Jangan. Ini masih dalam proses nih jemaah sekalian. Kun, kembali lagi diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun, jadi kamu. Jadi wahai Ibnu Umar, sekalian nasihat untuk kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadi kamu di dunia ini, posisikan dan tempatkan diri kamu di dunia ini sebagai orang asing, sebagai orang asing. Ya, coba kalau kita pergi ke tempat yang bukan tanah kelahiran kita, bukan tempat tinggal kita, gimana? Ya, kan kita enggak betah di situ. Kan untuk sementara saja. Au abiru sabilin, apakah sebagai orang yang sedang beristirahat untuk melanjutkan perjalanan ke tujuannya. Sebentar aja. Dunia sebentar. Ambil bekal, lanjutkan perjalanan kita ke akhirat. Berapa lama sih di dunia ini jamaah sekalian? Kata Nabi apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu ya rata-rata di antara 60-70 tahun. Itu aja. Itu pun udah banyak sekali itu bonus yang diberikan oleh Allah. Jarang orang-orang yang bisa dihidupkan oleh Allah di umur 70 itu, jarang. Kayak berapa lama sih jemaah sekalian kita di dunia ini? Berapa lama? Ya. Berapa lama? Kemudian sebab yang berikutnya dari sebab kesombongan, at-tafakhur bil ansab, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Ini juga merupakan sebab. Oh, saya itu dari keturunan ini, darah biru ataukah darah merah? Ya, darah biru. Ya, saya ini ya dari keturunan bermata biru. Ya, ningrat ataukah karaeng ataukah daeng ataukah yang lain dan sebagainya, gak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya itu. Ya, gak ada tuh. Ya, saya dari suku ini, saya dari ini itu, gak ada semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi patokan kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepadanya. Ya, kemudian yang berikutnya dari sebab kesombongan itu adalah apa? Al-ijabu bil jamal, kagum dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan paras yang dia miliki. Ya, itu juga kadang masuk dan dijadikan oleh iblis untuk menjadikan kesombongan itu muncul di dalam hati seorang hamba dari arah ini nih. Karena bentuk kesombongan itu beragam jemaah sekalian. Sombong ya dengan wajah, ketampanan, kecantikan yang diambil. Gimana sih ilajnya, pengobatannya, terapinya untuk orang-orang yang tertimpa dan merasakan kesombongan ini dari arah wajahnya? Maka hadirkan bahwa annal jamal jamalur ruh. Ya, annal jamal, bahwasanya keindahan, kecantikan yang sebenarnya itu adalah kecantikan dan ketampanan batin, bukan jasmani, bukan rohani, bukan jasmaninya kita, bukan kecantikan dan ketampanan fisik. Oh, luar biasa. Untuk penampilan fisiknya luar biasa. Duit berapapun dikeluarin dalam rangka untuk menjaga wajahnya, tubuhnya, ya, ke salon sini, ke situ, beli ini, beli itu, ya. Dia lupa. Dia enggak tahu bahwa ada kecantikan, ada keindahan, ada penampilan yang lebih harus dia perhatikan, yang lebih harus dia hadirkan untuk dirinya. Ya. Jamalul batin. Kecantikan dan ketampanan, keindahan batin yang dikemas dalam iman, takwa, ilmu, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak akan sirna. Ya, berapapun usianya, selama sifat-sifat tersebut, selama keindahan batin tersebut masih dia miliki, subhanallah, maka yang terus indah dia di hadapan manusia, subhanallah. Diingatkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, Allah enggak melihat kepada rupa-rupa kalian, Allah enggak melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang Allah lihat, yang Allah perhitungkan dari kalian adalah hati kalian, hati kalian dan amalan-amalan kalian. Apa itu hati? Keindahan batin. Jauh dari rasa sombong, jauh dari hasad. Ya, ngapain hasad sama orang lain? Ngapain jawab sekalian? Kayak gak ada urusan aja kita. Banyak urusannya kita. urusan istri kita, anak-anak kita, urusan agamanya kita. Ngapain mau hasad iri sama orang lain? Habis tenaga kita, habis pikiran kita, termakan usianya kita, juga gak akan membawa perubahan. Ya, apakah orang yang hasad pada orang lain itu kemudian bisa merubah keadaan? Enggak, malah makin membuat sakit hati. Sudah dosa, sakit hati lagi. Ya kan jemaah sekalian, buang semuanya itu, buang. Ya, harusnya kalau saudara kita bahagia, ya kita harus bahagia juga. Itu muslim yang baik. Tetangga kita, teman kita mendapatkan anugerah dari Allah, dilapangkan kebaikan oleh Allah, ya senang juga kita, walhamdulillah. Kebahagiaan saudara kita adalah kebahagiaan kita sebagai seorang muslim, walhamdulillah. Jauh dari kesyirikan hatinya tersebut, ya, senantiasa hatinya dihidupkan dengan kebaikan-kebaikan, walhamdulillah. Ini jemaah, kemudian hadirkan pula bahwa penampilan fisik, bahwa kecantikan, ketampanan, bodi yang bagus tersebut tidak akan memberikan harga dan nilai tanpa dibarengi dengan penampilan batin. Ya, makanya bersyukur kalau Allah limpahkan kecantikan, ketampanan, maka jangan rusak dengan kejelekan akhlak dan kejelekan agama kita. Yang bagus Allah berikan dan karuniakan ketampanan, kecantikan pun disertai dengan keindahan iman dan takwa. Itu yang bagus. Kalau Allah enggak menganugerahkan kita limpahan kecantikan, ketampanan, maka jangan lagi memperjelek penampilan fisik tersebut dengan kejelekan batinnya kita. Di jemaah sekalian, ya, apa yang bisa kita paparkan insyaallah taala, untuk kelanjutannya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, peringatan untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita dengarkan tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang kita wujudkan dalam bentuk amalan dalam kesehariannya kita. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan, kekhilafan murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah atas perbuatan tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, hafizakumullah.